Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Pada pertemuan terakhir telah kita bacakan, masih membahas seputar ruku', yaitu terkait dengan bacaan-bacaan ruku'. Dan telah kita sebutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab ini, ada 7 zikir atau 7 bacaan yang bisa diamalkan oleh seorang ketika dia ruku'. Hanya saja ada faedah yang disebutkan oleh sebagian para ulama, hal yusra'u al-jam'u baina hadhil al-kar fir ruku' al-wahid amla. Ada sedikit pertanyaan yang disebutkan oleh sebagian para ulama, apakah disyariatkan menjamak zikir-zikir ini pada satu kali ruku'? Nah, jadi 7 zikir yang telah kita sebutkan itu boleh atau tidak dibaca sekaligus dalam satu ruku'. Nah, Al-Albani rahimahullah, ikhtalafu fi dzalik. Para ulama mereka berselisih tentang masalah itu. Wa taraddada fihi Ibnu Al-Qayyim fi Zad. Dan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau bimbang, beliau ragu tentang hukumnya sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Zadul Ma'ad. Wa jazima An-Nawawi fil Adhkar. Adapun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau membolehkan menggabung semua zikir ini. Jadi 7 jenis bacaan zikir. Pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau membolehkan untuk kita membaca semuanya digabung, dijamak sekaligus dalam satu ruku'. Beliau mengatakan wal afdalu ayajma'a baina hadhil adhkar kulliha in tamakkana. Dan yang paling afdal, kata Al-Imam Nawawi, ini kita sebutkan pendapat beliau, nanti kita akan sebutkan pendapat yang lain. Dan yang afdal, kata beliau, menjamak seluruh zikir ini apabila memungkinkan. Wa kadza yanbaghi ayaf'ala fi adhkari jami'il abwab. Begitu pula sepantasnya untuk melakukan atau menjamak seluruh zikir-zikir pada bab yang lain. Nah, jadi kalau kita temui ada banyak zikir, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, itu boleh dijamak, boleh dibaca dalam satu kali kesempatan. Ini pendapat beliau. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa ta'qabuhu Abu Thayyib Siddiq Hasan Khan. Akan tetapi pendapat ini, pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang membolehkan menggabung, menjamak seluruh zikir dibaca dalam satu kali kesempatan, ini disanggah na'am oleh Abu Thayyib Siddiq Hasan Khan, ya, ulama ahlu sunnah dari kalangan mutaakhirin. Faqala fi Nuzulil Abrar, sebagaimana yang beliau katakan dalam Nuzulil Abrar, beliau mengatakan ya'ti marratan bihadha wa bitilka ukhra wala ara dalilan 'alal jam'i. Beliau mengatakan seseorang hendaklah membaca satu zikir ini pada kesempatan yang lain, zikir yang lain. Naam. Wala ara dalilan 'alal jam'i, dan aku tidak mendapatkan satu dalil yang membolehkan menjamaknya. Jadi kalau pendapatnya naam Siddiq Hasan Khan rahimahullah, beliau tidak membolehkan menjamak zikir ini. Yang ada kata beliau, boleh kita membacanya 7 zikir ini di kesempatan yang berbeda-beda. Terkadang mungkin kita pada saat ruku pada satu sholat dengan zikir yang pertama, kemudian sholat yang lain mungkin zikir yang kedua, atau sholat itu sendiri ya rakaat pertama dengan bacaan zikir yang pertama, kemudian rakaat yang kedua rukuknya dengan zikir yang kedua, dan seterusnya dari 7 zikir yang disebutkan. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajma'uha fi ruknin wahid. Dan kata beliau, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjama'nya pada satu rukun. Bal yaqulu hadza marratan wa hadza marratan. Bahkan beliau terkadang membaca zikir ini, terkadang zikir yang lain. Wal ittiba'u khairun minal ibtida'. Dan mengikuti sunnah Rasul itu lebih baik daripada mengada-ada. Naam, wa hadza kata Syekh Al-Albani rahimallahu wal haqqu insyaallah. Dan pendapat Siddiq Hasan Khan ini yang benar kata Syekh Al-Albani. Naam, jadi membaca 7 zikir ini tidak boleh digabung. Lakin mungkin ada tambahan. Qad tsabata fi sunnah italatu hadza rukni wa ghairuhu. Akan tetapi telah sahih di dalam sunnah Rasul, kita disunnahkan untuk membaca memanjangkan rukun ini dan yang lainnya, yaitu memperlama ruku. Otomatis kalau kita memperlama ruku, ada bacaan yang harus kita baca berulang-ulang. Kama ya'ti bayanuhu hatta yakuna qariban minal qiyam. Sebagaimana telah datang penjelasannya, bahwasannya ruku itu harus lama ya, mendekati seperti berdiri. Nah, jadi disunahkan kalau berdirinya lama, maka ruku juga lama. Fa'idha arada al-musalli al-iktida' bihi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sunnah, maka apabila seorang yang sholat ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sunnah ini, yaitu memperpanjang ruku, fala yumkinuhu dhalika illa ala tariqatil jam'i alladhi dhahaba ilaihi An-Nawawi, maka tidak mungkin dia melakukannya, yaitu memperpanjang ruku, kecuali dengan cara menjamaknya, menjamak seluruh bacaan zikir seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Waqad rawahu Ibnu Nasr fi qiyamil lail. Dan sungguh demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Nasr di dalam qiyamul lail. Wa an ibni Jurayh an Atha, dan juga dari Jurayh dari Atha. Ini cara yang pertama. Wa illa ala tariqati al-itikrari al-mansusi alaih fi ba'di hadhihi al-adhkar. Atau cara yang kedua, yaitu dengan mengulang-ulang zikir yang ada pada sebagian zikir. Wa hadza aqrabu ila sunnah, dan ini yang lebih mendekati sunnah. Jadi ini pendapat para ulama tentang hukum menjamak bacaan-bacaan zikir dalam satu kali kesempatan. Ini khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau membolehkan menjamaknya, dibaca satu kali rukuk 7 bacaan zikir. Kalau yang lain seperti Abu Thayyib Siddiq Hasan Khan, beliau tidak membolehkan karena tidak ada dalil yang datang. Bahkan yang ada malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan zikir ketika rukuk itu tidak pernah menjamaknya, tapi berbeda-beda yang dibaca. Nah, jadi tidak dijamak satu kali kesempatan. Terkadang beliau membaca zikir ini, terkadang zikir yang lain dari bacaan-bacaan rukuk. Hanya saja disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di sana ada sunnah Rasulullah untuk memperpanjang rukuk. Nah, ketika kita memperpanjang rukuk, otomatis ada bacaan yang harus kita baca berulang-ulang. Di sini beliau melihat ada sisi kebenaran ya pada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Nah, beliau tidak menyalahkan secara 100%. Ya, satu sisi ada benarnya, Nah, menjamak itu tujuannya adalah untuk memperlama rukuk. Tapi beliau menyebutkan pendapat yang afdol, pendapat yang lebih baik, yaitu tahap kata beliau, yang lebih mendekati kebenaran. Jadi kalau untuk mau hati-hati, kalau misalnya kita ingin memperpanjang rukuk, lebih baik kita membaca zikir yang sama terus-menerus diulang. Kalau kita mau memperpanjang bacaan rukuk. Kalau kita mau membaca bacaan rukuk yang lain, sama juga. Ya, kita baca pada kesempatan yang lain, kemudian diulang-ulangi pula seperti zikir yang pertama. Allahu ta'ala alam bisawab. Dan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Itolatur ruku', memperpanjang ruku'. Ini sudah kita singgung. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku' wa sujudahu wa jalastahu bainas sajadatain qariban minas sawa. Sebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan rukuk beliau dan berdirinya beliau dari rukuk yaitu i'tidal, serta sujudnya beliau dan duduk di antara dua sujud itu hampir sama panjangnya, dan patokannya adalah berdiri. Ini yang ideal, yang afdol. Nah, jadi tak kala seorang itu berdirinya lama, maka disunnahkan rukuknya pula lama. Begitu juga i'tidalnya juga lama, sujudnya juga lama, duduk di antara dua sujudnya juga lama. Ini yang afdol. Ya, kalaupun juga tidak sama, ya, sholatnya tetap sah. Hanya saja yang afdol yang disebutkan oleh sebagian para ulama untuk menyamakan semua rentang waktunya. Nah, ini pembahasan berikutnya. Kemudian setelahnya, an-nahyu an qira'atil Qur'an fi ruku', larangan untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku', begitu juga ketika sujud. Kita tidak diperbolehkan membaca bacaan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an ketika ruku', karena ada larangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika sujud. Yang diperbolehkan adalah membaca zikir atau doa ketika rukuk atau sujud. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, wa kana yanhi an qira'atil Qur'an fir ruku' was sujud. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Jadi ketika rukuk dan sujud kita tidak diperbolehkan membaca ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dan di sana disebutkan sebagian para ulama ada hadis yang seolah-olah bertentangan dengan hadis ini. Naam. Fa amma salatu tatawu' fala junah, disebutkan dalam sebuah hadis. Adapun salat tatawu' maka tidak mengapa membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Hanya saja hadis ini disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah fi fahiya syadzatun aw munkirah. Hadis ini hadis yang ganjil, yang mungkar. Waqad a'laha a'laha Ibnu Asakir. Dan Imam Ibnu Asakir rahimahullah telah menelitinya. Fala yajuzu al-amalu biha, maka tidak boleh beramal dengan hadis ini. Jadi tetap ya, hukum seperti semula, seperti hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim. Tidak diperbolehkan bagi kita membaca bacaan Al-Quran ketika rukuk dan ketika sujud. Wa kana yaqul, dan juga beliau juga bersabda pada tempat yang lain, pada hadis yang lain, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Fa'amma ruku' fa'azzimu fihi ar-rabbah azza wa jalla. Wa'amma sujud fajtahidu fid du'a. Faqominun ayustajabalakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya aku dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membaca Al-Quran ketika ruku' dan ketika sujud. Fa'ammar ruku' fa'adzimu fihi ar-rabb 'azza wa jal. Adapun ketika seorang itu ruku' atau ketika kalian dalam keadaan ruku', fa'adzimu fihi ar-rabb 'azza wa jal, maka agungkanlah Rabbmu, Tuhanmu 'azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala, dengan membaca zikir ketika ruku'. Subhana rabbiyal 'azim. Nah, bukan membaca bacaan Al-Qur'an. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayustajaba lakum. Dan adapun sujud, maka hendaklah seorang itu bersungguh-sungguh ketika berdoa, maka sangat memungkinkan untuk dikabulkan untuk kalian. Yang disebutkan oleh sebagian para ulama, di antara tempat-tempat yang mustajab kalau kita ingin berdoa itu banyak sekali. Di antaranya disebutkan dalam hadis ini, yaitu ketika kita sujud, setelah kita membaca doa sujud, kita disunnahkan untuk banyak berdoa, karena ketika sujud itu adalah di antara tempat yang mustajab ketika berdoa. Disebutkan dalam hadis ini, faqaminun ayustajaba lakum, sangat besar kemungkinannya dikabulkan untuk kalian. Begitu juga dalam hadis yang lain yang semakna dengan ini, yang dikeluarkan oleh lima muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Fa akthiru ad-du'a. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid." Posisi atau kedudukan, na'am, yang sangat dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya ketika dia sujud. Fa akthiru ad-du'a. Maka perbanyaklah berdoa. Jadi ketika sujud itu di antara tempat yang mustajab, yang sangat besar kemungkinannya kalau kita berdoa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk kita banyak berdoa ketika sujud. Setelah kita baca bacaan sujud, zikir sujud, kita berdoa dengan doa apa saja. Hanya saja di sana ada khilaf di kalangan para ulama, dengan doa apa kita harus baca? Apakah dengan lafadz bahasa Arab atau dengan bahasa-bahasa yang lain? Apakah boleh ketika kita sujud itu berdoa dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa daerah kita masing-masing? Ya, orang Banjarnya pakai bahasa Banjar misalnya ketika berdoa, orang Kutai dengan bahasa Kutainya, Jawa dengan bahasa Jawanya, Naam Ambon dengan bahasa Ambonnya misalnya, ya, ketika sujud dia berdoa, atau dengan bahasa Indonesia, apa hukumnya? Ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan ketika sujud itu harus dengan lafadz bahasa Arab, harus lafadz, ya, harus dengan menggunakan kata-kata Arab. Sebagian lagi membolehkan untuk kita berdoa ketika sujud dengan bahasa apa saja. Dengan bahasa apa saja. Ya. Ini khilaf yang ada pada para ulama, ya. Kalau misalnya ada yang berpendapat mengikuti sebagian para ulama harus bahasa Arab, silakan. Nah, tapi kemungkinannya ini sangat sulit, ya. Apalagi kalau kita tidak bisa bahasa Arab. Ya, tidak hafal pula doa-doa Rasulullah. Ya, ujung-ujungnya menung saja. Ini apa yang mau doa? Bahasa Arabnya enggak tahu. Nah. Tetapi kalau dia mau berpendapat dengan pendapat yang kedua, dengan bahasa apa saja, boleh. Dan ini lebih mudah. Nah, tidak membatasi keinginan seorang. Tidak menyulitkan. Ya, kalau kita mau minta dipanjangkan umur dengan bahasa Indonesia, misalnya kalau kita tidak bisa bahasa Arab, atau bahasa yang lain, kalau kita minta anak, ya, minta dimudahkan rezeki, nah, minta dijauhkan dari bala musibah atau yang lainnya, ya, dari permintaan-permintaan kita. Jadi ketika rukuk dan sujud itu dilarang untuk kita membaca bacaan Al-Qur'an. Nah, tetapi kita disuruh untuk berzikir. Kemudian kalau sujud ditambah lagi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tempat ini di antara tempat-tempat mustajab ketika seorang berdoa. Kemudian pembahasan berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab ini, al-i'tidalu minar ruku' wa ma yakulu fihi. Al-i'tidal, bangkit dari ruku' wa ma yakulu fihi, dan apa yang harus dibaca oleh seorang. Jadi di sini akan disebutkan pula na'am zikir-zikir yang bisa dibaca oleh seorang ketika i'tidal, ketika bangkit dari ruku'. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbahu minar ruku' qailan sami'allahu liman hamidah. Disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat punggung beliau ketika ruku', qailan, sambil beliau membaca bacaan ruku', sambil beliau membaca bacaan i'tidal, bangkit dari ruku', sami'allahu liman hamidah. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar hambanya yang memujinya. Nah, bacaan sami'allahu liman hamidah ini disebutkan oleh sebagian para ulama, ini disunnahkan bagi imam dan bagi seorang yang sholat sendirian. Membaca bacaan sami'allahu liman hamidah ini disunnahkan bagi imam dan disunnahkan bagi seorang yang sholat sendirian. Adapun makmum tidak membacanya, cukup dia membaca bacaan i'tidal. Ya, nanti akan disebutkan bacaan-bacaan i'tidal seperti Rabbana walakal hamdu, atau tanpa waw sebagian riwayat Rabbana lakal hamdu, atau bacaan-bacaan yang lain. Jadi yang mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kalau posisi kita makmum, kita mencukupkan imam. Karena inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau kita sholat sendirian. Kalau kita sholat sendirian, sami'allahu liman hamidah kita baca, doanya pun kita baca. Wa amara bidzalik, dan beliau memerintahkan hal itu, al-musi'u sholatuh, kepada seorang sahabat yang jelek sholatnya. Telah kita sebutkan hadis tentang al-musi'u sholatuh, ini adalah hadis yang dijadikan rujukan oleh para ulama untuk menjelaskan tata cara sholat yang benar menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ dalam hadis al-musi'u sholatuh disebutkan tata cara sholat yang benar dari takbir sampai dengan salam. Sehingga setiap pembahasan mesti ada. Naam, hadis ini. Faqala lahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat tersebut, la tatimmu sholatun li ahadin minan nas hatta yukabbira thumma yarka'a thumma yakula sami'allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman. Tidaklah sempurna salat salah seorang dari kalian sampai dia bertakbir, kemudian dia ruku', kemudian dia membaca sami'allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman, sampai tegak lurus. Dari sini pula diambil faedah tata cara i'tidal adalah bangkit dari ruku', kemudian posisi badan itu lurus. Nah, masing-masing persendian telah mengambil tempatnya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Abu Daud, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepala beliau, yaitu ingin i'tidal, bangkit dari ruku', nam istawa, beliau lurus, tegak lurus, sampai seluruh tulang berulang itu kembali kepada tempatnya. Tsumma kana yaqul wa huwa qa'imun, dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad disebutkan, kemudian nyatakala beliau i'tidal, beliau membaca bacaan Rabbana walakal hamdu. Ini bacaan yang pertama yang bisa kita baca tatkala i'tidal, Rabbana walakal hamdu. Naam. Wa amara bidzalika kullu musallin mu'tamman au ghairihi, dan beliau memerintahkan hal itu kepada setiap orang yang sholat, baik sebagai makmum ataupun yang lain ataupun sendirian. Faqala, beliau mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini, hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, atau juga hadis khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara haji kalian dari diriku. Dua hadis ini itu dijadikan dalil oleh para ulama bahwasannya kita harus mengikuti sunnah Rasulullah dalam segala jenis ibadah. Dalam segala jenis ibadah. Walaupun hadisnya itu menyebutkan lafaz khusus sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat, atau khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara manasik haji kalian dari diriku. Walaupun lafadznya itu menyebutkan sholat dan haji, tapi yang dimaukan itu semuanya. Tidak hanya sholat, tidak hanya haji. Semua ibadah itu harus mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Karena di antara syarat diterimanya ibadah disebutkan oleh para ulama itu hanya ada dua. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Dan ini syarat mutlak. Semua ibadah itu harus ikhlas. Nah, berbeda dengan dunia. Kalau dunia tidak perlu ikhlas. Yang perlu ikhlas itu adalah ibadah. Kalau kita kerja, ngurutu, ya, kurang semangat, tidak ikhlas, tidak berdosa. Ya, karena itu masalah dunia. Masalah dunia tidak perlu ikhlas. Ya, kita beli galon misalnya tidak perlu ikhlas. Ya, tidak perlu ikhlas karena masalah dunia. Hanya saja kalau kita ikhlas biasanya pekerjaan itu akan mudah. Ya, kalau kita kerjakan dengan kerelaan hati, pekerjaan berseberat apapun kalau kita kerjakan dengan hati itu biasanya lebih mudah. Ya, yang berat akan menjadi ringan. Tapi sebaliknya kalau sebuah pekerjaan kita kerjakan setengah-setengah atau dengan berat hati, yang ringan menjadi berat. Yang ringan menjadi berat. Jadi keikhlasan ini sangat berpengaruh pula pada perkara dunia. Walaupun pada perkara dunia keikhlasan itu tidak diperlukan. Naam, hanya saja dia sangat berpengaruh. Ya, lebih-lebih kalau dia niatkan untuk wasilah, naam, menggapai akhirat. Ya, maka dia akan berpindah yang tadinya mubah, ya, seorang yang melakukannya perkara dunia, naam, melakukannya tidak mendapat pahala, meninggalkannya pun tidak berdosa. Tetapi kalau dia jadikan wasilah untuk menggapai akhirat, menyokong kehidupan akhirat, itu menjadi pahala. Ya, menjadi pahala. Contoh misalnya seorang mencari dunia untuk menghidupi keluarganya. Ya, untuk menghidupi keluarganya. Bekerja hukum asalnya mubah. Seorang tidak bekerja tidak berdosa. Naam. Bekerja pun tidak mendapatkan pahala. Ini hukum asal. Masalah dunia. Tetapi kalau dia niatkan bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya yang itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai kewajiban seorang ayah, seorang suami, maka akan berpindah menjadi pahala. Begitu juga mungkin katakanlah dia makan dan minum. Seorang makan dan minum itu mubah. Dia makan tidak berdosa, dia tidak makan tidak berdosa. Tetapi kalau dia niatkan ketika makan untuk menegakkan badannya supaya sholat itu lebih mudah, ya, agar dia sholatnya semangat, tubuhnya kuat, kokoh. Lebih-lebih kalau dia ingin bangun malam, ya, maka yang tadinya makan itu mubah menjadi pahala. Ya, kaidah yang disebutkan oleh ulama usul, al-wasail laha akamul maqasid. Wasilah itu dia bisa berpindah ke hukum tujuan. Ya, kalau tujuannya itu wajib menjadi wajib, ya menjadi pahala. Kalau tujuannya dosa, haram, dia menjadi haram walaupun tadi mubah. Ya, walaupun tadi mubah. Contoh misalnya kita menjual sesuatu, ya, menjual parang misalnya, ya, menjual benda tajam, parang atau yang semisalnya, hukum asalnya mubah. Tapi kalau kita tahu persis ternyata parang itu digunakan untuk memerangi kaum muslimin, maka haram hukumnya, tidak boleh kita menjualnya. Atau barang-barang yang lain, ya, jual misalnya apa, tape misalnya, hukum asalnya mubah jual tape, ya. Tapi kalau kita tahu persis, dengan catatan kita mengetahui secara persis apakah itu kita melihat secara langsung atau khobar yang thiqah, ya, sesuatu itu bisa kita ketahui hukumnya, bisa kita melihat secara langsung atau dapat kabar dari orang yang thiqah, orang yang terpercaya, dia mengkhabarkan tape atau singkong antum itu dibeli orang oleh si fulan itu untuk membuat khamar misalnya. Nah, maka yang seperti ini tidak boleh kita ta'awun. Ya, ini terjatuh ke dalam wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dalam permusuhan dan dosa. Wallahu misab, sudah masuk waktu Isya, pasakat pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.